Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis yang ketiga dalam bab muraqabah. Juga hadis yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dibonceng oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kendaraannya. Faqala, kata beliau, ya gulam, inni wallimuka kalimatin, wahai anak muda, inni wallimuka kalimatin, aku ajari, akan ajarin kau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, yani jaga hudud Allah, jaga agama Allah, syarat Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ihfadillah, jagalah Allah, ini jagalah agama Allah, syarat Allah, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Tajiduhu tujahak, niscaya engkau akan dapat di Allah di hadapanmu, ia menunjukkan kepadamu berbagai macam kebaikan, membelamu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa 'alam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, satu umat, satu kelompok manusia, la yastama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, jika mereka berkumpul hendak memberikan manfaat, dengan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah tetapkan untukmu. Walijtama'u 'ala an yadruka bi syai', jika mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat, dengan satu mudarat kepadamu, lam yadruka, mereka tidak bisa mencelakakan kamu, tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan telah kering suhuf. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ihfadillaha, jagalah Allah, jagalah agama Allah, syariat Allah, tajidhu amamak, engkau akan dapati Allah di hadapanmu, ia di membimbingmu kepada berbagai kebaikan, membelamu. Ta'arraf ila Allah fir raha, kenalilah Allah dalam keadaan kamu senang, lapang. Ya'rifka fi syiddah, insya Allah akan kenal kepadamu, membelamu ketika engkau dalam keadaan susah, sulit. Wa'alam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, sesuatu yang meleset darimu telah tidak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabak, dan apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan menimpamu, lam yakun liyukhthi'ak, tidak akan pernah meleset darimu. Wa alam, ketahuilah, anna nasra ma' sabri, sesungguhnya pertolongan itu dari Allah akan datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja mal karbi, dan sesungguhnya kelapangan itu akan ada bersama dengan kesulitan yang menimpa. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama satu kesulitan itu akan ada banyak kemudahan. Fadhilah rahimah rahimakumullah. Ini hadis yang agung, banyak sekali faidahnya. Yang terpenting, para ulama kita berdalil dengan hadis ini menunjukkan masyru'iyah ta'lim al-aqidah lis-sighar, lis-sibyan. Disyariatkannya mengajari akidah sejak dini kepada anak-anak kita, karena ketika ini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perkara-perkara akidah ini, beberapa kalimat yang merupakan inti dari akidah Islam, Ibnu Abbas dan Galma masih kecil. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika Rasul wafat, Ibnu Abbas baru mencapai usia 15 tahunan. Iya, 15-16 tahun. Sehingga ketika ini beliau masih kecil. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau perkara-perkara akidah. Ta'lim al-aqidah lil aulad muhim. Ditalamkan masalah tauhid. Iya, masalah qadar. Yang kedua, fa inna rahiman rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan ihfadillah yahfadika. Disebutkan oleh Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, wa min a'zam ma yahfaduhu min awamirillah as-salah. Di antara perkara yang agung, amalan yang agung yang harus dijaga dari perintah-perintah Allah adalah as-salah. Makanya Allah menyatakan, hafidhu ala salawati wa salawati wusta wa kumu lillahi qanitin. Kemudian kata beliau, kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, wa min a'zam ma yajibu hifdhuhu min mahamilillah al-lisan wal farj. Adapun terkait dengan larangan, di antara yang paling agung yang harus dijaga yang terkait dengan perkara-perkara yang haramkan adalah al-lisan, lidah, wal farj, dan farj. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, kata beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hafiza ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua lehyahnya, ini lisan, menjaga lisannya dari perkara-perkara yang haram, menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang haram, wa ma baina rijlaihi, yani farjnya, dia jaga farjnya dari perkara-perkara yang haram, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Dan berita yang lain yang masyhur yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Barang siapa yang menjamin, yang bisa menjamin kepadaku, bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga farjnya, maka aku jamin dia masuk surga. Ikhwan fillah rahimallahu rahimakumullah, ihfadillah. Di antara amalan yang paling agung yang harus dijaga adalah salat. Dan di antara perkara yang haram yang paling agung yang harus kita jaga adalah perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan dengan lisan, oleh lisan dan farj. Ihfadillah yahfadzuka. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, hifdullah lil 'abd, penjagaan yang Allah berikan kepada hamba ada dua. Ketika hamba Allah menjaga syariatnya, menjaga agamanya, maka Allah akan menjaga dia. Yahfadzuka. Wa hifdullah li 'abdihi naw'an. Yang pertama adalah hifdhuhu, penjagaan Allah yang terkait dengan masalih dunia. Dijaga dirinya, dijaga anaknya, keluarganya, hartanya. Ya, bahkan disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dari sebagian salaf ketika menafsirkan ayat Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang 11, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, ditafsirkan dalam sebagian tafsir dari salafus salih, dinukil oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib dan Mujahid yang lainnya, ini malaikat. Mu'aqibatun lahu mu'aqibatun, yakni malaikat. Malaikat yang menjaga dia. Ia menjaga hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hifdhuhu, ia penjagaan terkait dengan masalah dunia. Yang kedua yang paling agung kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah adalah hifdhuhu yang terkait dengan masalah dini. Iya, Allah jaga dia yang terkait dengan agamanya, terkait dengan imannya. Jadi Allah jaga dia dari asyubuhat wa syahwat. Ihfadillah yahfadika. Ketika engkau menjaga Allah, jadi menjaga agama Allah, syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan jaga engkau. Jaga, dijaga terkait dengan sesuatu yang bermaslahat untuk duniamu. Iya, terkait dengan dirimu, badanmu, jiwamu, hartamu, keluargamu, dan juga Allah akan jaga agamamu, imanmu, dijaga dari syubhat yang muhlikah, yang mudillah, yang membinasakan, menyesatkan, dan juga dijaga dari syahwat yang muharramah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.